Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Meskipun mata jasmani kami tidak memandangi kehadiran-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, tetapi kami tahu dan kami mengimani sesuai dengan janji yang pernah dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Di mana ada dua atau tiga orang berhimpun di dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau selalu rela hadir. Engkau mengerti akan pikiran dan hati kami, dan Engkau bersedia menerima akan ibadat yang penuh dengan kelemahan ini. Meskipun kami tahu, Tuhan, kami mengulang-ulang akan banyak hal yang seringkali lahir daripada kebiasaan dan tradisi yang semata. Sebagian dari kami tidak mempunyai persiapan apa-apa untuk menghampiri hadirat Tuhan. Bahkan pada saat kami mengikuti bagian demi bagian dari liturgi ibadat ini, hati kami tidak sepenuhnya pada Tuhan. Kami bahkan berani memikirkan pikiran-pikiran yang lain, Tuhan. Tuhan, kiranya ampuni kami. Tolong kami supaya saat ini juga kami segera sadar. Dan kami mempersilakan Roh Kudus menuntun kami, sehingga pada saat kami memikirkan mengenai tema yang memang sudah ditetapkan gereja ini, biarlah kami juga boleh betul-betul boleh belajar sesuatu, kami betul-betul boleh diubahkan dan diperbarui. Tolong kami semua, Tuhan, dengarkan seru sembahyang kami. Olehkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Jadi saudara, pagi hari ini kita akan memikirkan tema yang sudah ditetapkan oleh gereja ini, yaitu identitas sejati dari umat Allah. Identitas itu bicara mengenai jati diri. Jadi jati diri yang sejati, yang seharusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah. Saudara, saya percaya sekali Alkitab ini berbicara banyak hal mengenai masalah apa yang sebetulnya Tuhan mau. Dan itu sebetulnya menjadi jati diri kita ini. Di dalam Roma pasal 8 disebutkan bahwa pada akhirnya itu mau diapain sih kita oleh Roh Kudus. Setelah kita diselamatkan, mau dibawa kemana kita ini oleh Roh Kudus. Nah, di sana itu diberikan satu statement bahwa semuanya sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambar anak-Nya. Berarti sebetulnya yang Tuhan mau adalah supaya kita ini mempunyai jati diri, tanda petik, menjadi makin serupa dengan Kristus Yesus sendiri. Di dalam Filipi pasal yang kedua disebutkan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi seharusnya kita ini juga mulai diubah. Pikiran kita ini bukan hanya berpikir untuk diri sendiri. Perasaan kita juga bukan merasa sesuai dengan natur kita. Digerakkan oleh insting dan kebutuhan kita. Tetapi perasaan sama seperti Kristus sendiri rasakan. Jadi kalau saudara hidup di dalam kehidupan rumah tangga yang kurang happy misalnya, melihat akan suami atau istri yang seringkali melukai hatimu, nah, hendaklah kamu berpikir dan merasa sama seperti Kristus. Sehingga melihat suamimu yang terjerat akan dosa, nah justru dengan pikiran Kristus yang menaruh belas kasihan, jadi bukan seorang yang sedang merasa dirugikan yang merasa saya ini harus membalas kesalahan suami saya yang melukai saya ini. Tetapi hendaklah engkau mempunyai pikiran sama seperti Kristus. Dan engkau merasakan sama seperti Kristus. Bagaimana manusia itu ditenggelamkan dan dijerat oleh dosa-dosanya. Jadi dengan sikap itulah saudara itu hadir sebagai anak Tuhan. Dalam hubungan dengan suami, istri, anak, orang tua, mertua, rekan-rekan, teman. Dengan dunia ini. Dan saudara berpikir dan merasa sama seperti Kristus. Jadi ini merupakan suatu yang penting sekali yang pada minggu-minggu sengsara dan Paskah yang baru lalu, saudara pasti mendengar, membaca bagian-bagian tertentu dari Alkitab. Saudara kalau kita itu baca lagi, saudara kadang-kadang heran sekali sama seperti misalnya Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 itu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini. Maka binasa juga orang yang mati di dalam Kristus. Nah, orang ini siapa? Ya, pasti orang-orang Kristen. Kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Koma, jikalau hanya di dalam hidup ini saja kamu menaruh pengharapan kepada Kristus. Kamu adalah orang yang paling malang dari semua umat manusia. Saudara saya mendengar ada seorang yang telpon saya sebelum hari Jumat Agung itu dan mengatakan, Pak Yakob, kalau Kristus sudah mengalahkan maut, Kristus sudah bangkit mengalahkan dosa, kenapa saya itu menderita dan tidak ada habis-habisnya? Dia cerita suaminya nyeleweng dan sekarang berani sampai supaya melukai istrinya pada saat dia hubungan kelamin dengan wanita yang bukan istrinya itu sampai di video, saudara. Dan videonya dikirimkan sama istrinya supaya mati sekalian. Bayangin, kejam sekali. Dia tanya kepada saya, Pak Yakob gimana? Kalau Kristus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, kenapa saya sudah lebih dari 3 bulan ini doa dan puasa dan dia tidak menolong saya? Saya menjawab dengan sederhana. Baca 1 Korintus 15. Jikalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh harap pada Kristus. Jikalau kamu berpikir Kristus itu datang untuk menolong persoalan hidupmu. Kamu adalah orang paling malang. Lalu apa enggak boleh minta pertolongan Tuhan? Bukan persoalannya itu. Persoalannya itu urutan kedua. Kamu menghargai tidak? Allah sudah membangkitkan Kristus. Kristus sudah datang sebagai manusia. Kamu menghargai tidak? Karya agung Allah yang maha dahsyat itu. Kenapa pikiranmu itu hanya Kristus tolong saya untuk hidup di bumi ini. Kristus tolong saya menyelesaikan persoalan saya. Kristus tolong saya sembuhkan penyakit saya. Waduh, kamu membuat Kristus sebagai pengharapan untuk hidup sementara di bumi ini. Kamu orang paling sial, itu kata Paulus. Kasihan sekali kamu. Oleh karena kamu tanpa sengaja mengabaikan dan menghina karya Allah di dalam Kristus. Yang pertama, kamu mesti fokus ke sana dulu. Dengan sendirinya, Yesus mengatakan carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Masakan Tuhan lihat burung-burung di udara, bunga-bunga bakung di pinggir jalan, mereka tidak memintal dan menanam. Dan Tuhan itu memberikan kelengkapan, the beauty of it. Lebih daripada apa yang Salomo punya, masakan kamu tidak percaya, Tuhan akan memberikan kepadamu jika itu kamu butuhkan. Tapi kalau pikiranmu terus kepada dunia ini, untuk hidup ini, kamu membuat Kristus yang mati itu menjadi percuma. Oleh karena dia itu hanya menjadi pengharapan untuk hidupmu sekarang ini. Nah, berfikirlah dengan fikiran Kristus. Jadi saudara, kadang-kadang hamba Tuhan bisa menjadi alat setan. Banyak sekali hamba Tuhan terus mengajarin supaya kita doa kalau kamu itu cancer, doa. Kalau kamu itu suaminya nyeleweng, doa terus. Sehingga siang malam pikirannya membuat Kristus hanya menjadi pengharapan untuk hidup sementara di dunia ini. Kekuatan imanmu itu bukan di sana. Kamu pandanglah kepada Kristus. Dan dia itu akan menyelesaikan persoalanmu. Jikalau engkau menempel kepada dia yang ajaib ini. Dengan sendirinya dia akan memberikan wisdom. Dia akan memperbarui pikiranmu. Memperbarui perasaanmu. Jika engkau melihat suamimu yang tidak baik itu. Kamu melihatnya sama seperti Kristus sendiri melihat. Sehingga kamu mulai dilengkapi dengan buah-buah roh. Dan suamimu yang tidak baik itu melihat kamu melihat Kristus. Dia mereka kaget. Sudah karena tidak lagi melihat perempuan lemah. Yang tidak berdaya, yang cuma marah, putus asa. Menjengkelkan, membosankan saja wanita seperti itu. Tapi akan melihat Kristus yang hadir di sana. Nah, iman ini seperti ini. Sehingga Yesus selalu mengingatkan. Ya kan? Apa engkau tahu? Kita sedang diapain oleh Roh Kudus. Sedang dibentuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi saudara, mari kita membaca satu dua bagian Alkitab. Mungkin baik kalau kita itu melihat dari 2 Petrus pasal yang pertama. Saudara, dalam 2 Petrus ini sebetulnya surat dari Petrus setelah dia tahu bahwa hidup ini jatuh bangun karena ngapain. Oleh karena Petrus terus-menerus yaitu pakai kekuatannya sendiri, pakai perasaannya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Meskipun perasaannya, pikirannya ingin mencintai Yesus. Tapi aneh sekali, berkali-kali keliru, saudara-saudara. Pada suatu hari di dalam Matius pasal 16, Yesus kan tanya, menurut kata orang siapa sih anak manusia itu? Lalu orang menjawab ini, itu Nabi Elia lah, Nabi apa? Lalu Yesus mengatakan, menurut kamu siapa aku ini? Langsung Petrus spontan. Dan dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus oleh karena yang ngomong bukan kamu. Engkau mendapat anugerah untuk ngomong itu. Roh Bapakku yang ngomong melalui mulutmu. Nah, di atas iman yang dianugerahkan ini, aku akan membangunkan gerejaku. Lalu beberapa menit kemudian Yesus mulai cerita anak manusia akan ditangkap, akan diadili, kemudian disalib sampai mati. Tiba-tiba Petrus yang cinta Tuhan itu ngapain? Dia pegang tangan Yesus, tarik ke pinggir. Dan dia ngomong apa? Tuhan, jangan sekali-kali ini terjadi padamu. Waduh. Dengan kata lain, jangan sampai kamu itu ditangkap, dihina, di salibkan. Yesus kemudian ngomong apa? Kamu iblis. Bayangin. Ini lahir dari apa? Petrus ingin mencintai Yesus. Perasaannya cinta Yesus. Pikirannya cinta Yesus. Keinginannya cinta Yesus. Tapi Yesus tidak mau begitu. Jangan memakai pikiranmu sendiri. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu iblis. Ayo menyingkirkah? Oleh karena kamu berpikir dengan pikiranmu sendiri. Jadi sadar. Berulang kali. Dan saudara, di dalam Lukas pasal 22 kalau kita bayangkan. Pada saat 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Itu bukan ditodong dengan tombak atau pedang saudara. Ini cuma ditanya. Dan yang nanya itu bukan orang menakutkan. Yang nanya itu pembantu, pelayan, mungkin babu atau kacung gitu loh. Iya, nanya, waduh kamu itu pasti muridnya Yesus. Dia mulai sumpah-sumpah. 2 kali seperti itu. Lukas 22 itu mengatakan satu kalimat menarik sekali. 1 jam kemudian. Itu berarti ngapain? Ada waktu lama oleh karena Yesus digebukin itu berapa lama? Mungkin 5 jam. Soalnya habis juara darah tidak karu-karuan. Ada waktu selang satu jam, itu cuma Lukas 22 yang nyatet. Satu jam kemudian, seorang pelayan nanya sama Petrus lagi. Lalu Petrus sekarang ini bukan cuma sumpah. Dia mengutuki, luar biasa, mengutuki. Kalau aku sampai kenal, biar mati aku sampai 7 keturunan, ngutuk-ngutuk dia. Dan disebutkan saat itu Yesus dari jendela itu menyempatkan diri menengok kepada Petrus. Pada saat itu ayam berkokok yang kedua kali. Menangis dia. Dan dia tahu. You mau punya identitas Kristiani dengan kekuatanmu sendiri? Gak mungkin bisa. Nah itulah sebabnya Petrus kemudian menulis surat ini. Ya, dalam 2 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga, dia mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah ini, jadi dia menulis seperti ini. Sekarang kita mulai berpikir sekali lagi kepada topik kita. Jati diri, identitas yang sejati dari umat Allah. Saudara, banyak ayat dari Alkitab yang bicara itu. Misalnya saja di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, Yesus menekankan mengenai soal kasih. Lalu dia ngomong seperti ini. Jikalau kamu tidak saling mengasihi, bagaimana dunia itu akan tahu kamu muridku? Itu berarti salah satu jati diri dari umat Allah adalah saling mengasihi. Waduh. Tapi saudara, kita perhatikan bagaimana dan keadaan kita sebagai gereja 2000 tahun sudah didirikan sampai sekarang yang itu tidak pernah menjadi kenyataan, saudara. Saya membacakan banyak sekali buku ini, saya kadang-kadang merasa kecil hati sekali. Oleh karena apa? Oleh karena realitanya, waduh. Ini gereja ini bukan maju, malah mundur. Jadi sebetulnya Jacques Ellul itu seorang Perancis mengatakan dalam Subversion of Christianity itu kalimat seperti ini. Sejak Konstantin yang agung, gereja ini terus merosot dan sekarang tidak pernah naik. Sehingga seorang archbishop yang namanya William Temple itu pernah mengatakan, memang saya percaya betul ada gereja yang disatukan dengan ikatan kasih Kristus. Dia mengatakan kalimat ini, I believe in the Holy Catholic Church. Gereja yang satu, yang utuh, saling mengasihi. I only regret that it doesn't exist. Aku percaya ada gereja yang utuh seperti ini. Aku cuma menyesal aja bahwa itu tidak pernah ada. Nah ini William Temple itu mengamati sebagai seorang archbishop Anglikan. Waduh, dia melihat tidak pernah gereja itu bisa saling mengasihi antara gereja satu dan gereja lain. Sehingga Soren Kierkegaard, seorang teolog itu pernah mengatakan kalimat seperti ini. Luther abad yang ke-16 sudah memakukan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Lalu, but now the Christianity simply doesn't exist. So there is nothing to reform. Tidak ada yang perlu kita perbaiki oleh kekristenan sudah tidak kelihatan lagi. Sampai saya antara pergi ke gereja dan pergi di luar gereja ke agama lain, saya tidak pernah menemukan sebetulnya kekristenan itu seperti apa gitu. Nah ini, sehingga kalau dulu zamannya Luther perlu sekali ada 95 dalil yang dipakukan, sekarang mau memakukan itu enggak ada yang perlu direform, enggak ngerti mau dari mana karena semuanya sudah bubar, dia mengatakan begitu. Jadi bagi seorang teolog yang besar, begitu dia mengamati seperti ini, dia mulai melihat sebetulnya gereja tidak ada kasih sama sekali. Arthur Burns itu adalah seorang Yahudi yang dia menjadi seorang senator dari pemerintahannya Ronald Reagan pada saat itu. Nah ini orang Yahudi, tapi seringkali dia tuh mau nyempatkan diri hadir dalam prayer breakfast di White House. Prayer breakfast itu adalah kebaktian pagi sambil makan pagi, habis itu saling mendoakan gitu ya. Nah di sana kebaktian pagi kali itu, pendeta yang khotbah itu enggak kenal siapa Arthur Burns ini. Sehingga dia itu minta, "How about you, sir?" Ya kan? "You close this meeting itu with prayer." Bagaimana kamu? Bagaimana kalau kamu yang nutup dengan doa? Nah, pendeta yang tamu ini kan enggak ngerti kalau ini orang Yahudi, bukan orang Kristen gitu loh. Lalu Arthur Burns itu doa seperti ini. "Lord, I pray that you would bring Jews to know Jesus. Tuhan, aku berdoa supaya engkau membawa orang-orang Yahudi supaya kenal Kristus. Lalu yang kedua, I pray that you bring Muslim to know Jesus Christ. Aku berdoa supaya engkau membawa orang-orang Muslim kenal Yesus." Yang terakhir yang ngomong seperti ini, "Lord, I pray that you bring Christian to know Jesus. Aku berdoa supaya engkau juga membawa orang-orang Kristen untuk kenal Yesus." Semua kaget, saudara. Jadi ini orang-orang Yahudi, dia melihat orang Kristen, waduh, ternyata banyak yang betul-betul itu tidak kenal Yesus. Jadi realitas seperti ini itu disadari oleh banyak orang, terutama mereka yang peka. Ya. Stanley Jones, seorang pendeta, pernah bertanya kepada Mahatma Gandhi kalimat seperti ini, "Mr. Gandhi, you quote the word of Christ often. Kamu seringkali mengutip kata-kata Yesus Kristus ya. Lalu, why is that you appear so adamantly reject becoming his follower? Tapi kenapa kok kamu secara jelas sekali bahwa kamu itu rasanya menolak untuk mau menjadi murid Yesus?" Lalu jawab Gandhi seperti ini, "Oh, I don't reject Christ. Aku tidak pernah menolak Kristus. I love Christ. Aku mencintai Kristus. It is just that so many of you Christian are so unlike Christ. Aku cuma merasa bahwa begitu banyak orang Kristen yang tidak ada miripnya sama Kristus. If Christian would really live according to the teaching of Christ, kalau orang Kristen betul mau menurut ajaran Kristus yang ada dalam Alkitab, seluruh India will be Christian today. Kalau sampai orang Kristen betul mau menerapkan ajaran Kristus, seluruh India jumlahnya gede itu akan menjadi Kristen." Saudara mendengarkan hal-hal ini, salah satu aspek saja, yaitu kasih dari Kristus. Apa hadir di dalam jiwa kita? Lalu saya kemudian pada saat ngomong ini, dalam detik yang sama, saya tiba-tiba sadar. Masa sih Pak Yakub Susabda ini fair? Jikalau melihat akan realita ini lalu menyimpulkannya begitu. Nah itu artinya apa saya cukup fair? Jikalau saya mengatakan begini, jadi kalau tidak ada sebetulnya tanda-tanda orang-orang Kristen hidup dalam kasih Kristus, maka sebetulnya ini merupakan suatu kegagalan dari Christianity. Oh saya harus fair. Oleh karena saya mulai tahu sebenarnya. Kalau kita bicara identitas sejati. Ini bukan Tuhan memberikan kepada kita prinsip-prinsip ABCD. Kamu hidup dalam prinsip itu apa enggak? Kamu enggak hidup dalam prinsip itu, kamu enggak patut disebut orang Kristen. Wah, kalau seperti itu, Tuhan Allah kita ini Allah yang berpikirnya dialektik. Nah, saya tidak fair. Ayo saya, saudara enggak ngerti ini maksud saya. Jadi kalau sampai Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memberikan prinsip A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau kamu tidak hidup dalam prinsip itu, kamu enggak pantas disebut orang Kristen. Kalau seperti itu, maka Tuhan Allah ini adalah Allah yang cara berpikirnya hitam putih, dialektikal. Dan ternyata Alkitab enggak kayak gitu. Nah, saudara perhatikan. Jadi kita itu jangan terlalu pesimistik, lalu self-blaming, menyalahkan gereja, menyalahkan diri sendiri, puter-puter hanya menyelesaikan masalah guilty feeling. Saya rasa enggak benar. Jadi bagaimana kita? Identitas sejati dari umat Kristen. You mesti tahu bahwa Alkitab itu penuh dengan ayat-ayat yang saudara harus mulai bisa integrasikan. Jadi jangan cuma satu, dua, tiga bagian ajaran, tapi semuanya. Saya ambil contoh aja. Ya, saya ambil contoh. Di dalam Lukas pasal 12, ayat yang ke-48, Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Kepada yang diberi banyak, aku akan menuntut banyak. Kepada yang diberi sedikit, aku juga tuntutannya sedikit. Loh, lah ini fair. Berarti Tuhan sebetulnya tidak memakai prinsip dialektikal tadi. Semua orang sama, semua orang harus bisa mencintai, semua orang itu harus hidup dalam kebenaran firman, semua orang harus obedient menurut firman Tuhan. Ternyata tidak begitu. Tetapi saudara mesti waspada. Nah, kita waspada. Tuhan tetap dealing dengan kita, itu sesuai dengan kondisi kita. Makanya beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun yang lalu, saya sudah katakan, ya kan? Ternyata manusia itu bisa dibagi dalam 7 fase. Nah, ini James Fowler itu seorang dari Emory University, dia sadar sekali, iman Kristen tidak bisa diukur. Tapi strukturnya, jiwa manusianya bisa diukur. Nah, jiwa manusianya menampung imannya bisa diukur. Nah, itulah maka dia mulai menemukan ternyata orang Kristen bisa dibagi dalam 7 macam. Yang pertama, ada yang jiwanya sangat sederhana sekali. Barangkali lahir dari keluarga yang gak karu-karuan, yang dysfunction, yang tidak bisa memberi pendidikan yang baik, tidak jadi model yang baik. Jadi dia jiwanya itu disebut undifferentiated fit. Nah, orang ini datang gereja, dan gak ngerti apa yang dia mau. Pada saat mulai khotbah, dia mulai tidur. Atau terus menerus dia pegang HP, uti-uti. Barangkali dia lihat akan apa, buletin, dia pegang-pegang. Gak ngerti ngapain dia. Jadi sebetulnya tujuan ke gereja ngapa? Undifferentiated. Dia gak ngerti. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Masa saudara kan mengatakan dia pasti masuk neraka? Nah, ini yang Yesus mau katakan. Ya kan? Oleh karena apa? Kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Cuma kita tahu enggak diri kita ini siapa dan apa yang terjadi dalam diri kita. Ini apa memang belajar mau responsif kepada panggilan Tuhan apa enggak? Nah, kalau undifferentiated fit, biasanya dia enggak begitu peduli. Nah, kalau ada di antara saudara-saudara yang undifferentiated seperti ini, sekarang Roh Kudus sedang mulai bicara kepada saudara dan saya harap saudara mulai gelisah. Itu sudah api kalau mulai gelisah. Ya toh? Tapi kalau tidak gelisah, waduh saya khawatir. Bahwa saudara tidak akan bakal ada perubahan apa-apa. Roh Kudus tidak bekerja. Kalau Roh Kudus mulai bekerja, itu tandanya meskipun saudara belum dikenal oleh dunia sebagai orang Kristen yang baik, saudara anak Tuhan. Yang menilai saudara punya identitas Kristen Allah. Dunia mungkin tidak kenal. Istrimu mungkin tidak kenal. Keluargamu mungkin tidak kenal. Tetapi kalau ada Roh Kudus, mulai gelisah. Saudara. Ya, kalau itu level dari struktur mulai naik sedikit, Fowler mengatakan intuitive projective fit. Jadi bukan undifferentiated, sekarang intuitive projective. Berarti ngapain? Dia sekarang ini sudah intuisinya sudah mulai responsif. Jadi kalau ke gereja ditanya, ada senenge dia. Habis, ya kan? Suasana gereja itu aku senang. Ya, gedungnya ada AC-nya. Nanti dengar puji-pujian, aku senang. Dan juga habis itu ketemu teman-teman, aku senang. Bahkan mungkin papa mamaku juga ke gereja itu, aku senang gitu loh. Plus nanti habis kebaktian dikasih snack gratis lagi. Aku senang lah. Ada senengnya. Nah, sekarang ada senengnya. Ini intuisinya. Saudara-saudara, kalau khotbah ilustrasi lucu-lucu, aku senang. Nah, sudah. Alasannya apa saja, tapi membuat you stay. You stay. You tinggal. Dan you repeat. Nanti minggu depan datang lagi. Datang lagi. Masakan orang seperti ini, meskipun belum punya kerinduan belajar firman Tuhan, belum punya keinginan untuk tahu banyak mengenai Tuhan Yesus, apakah dia dicemplungkan ke neraka? Masa sih? Nah, ada orang seperti itu di sini. Nah, sekarang kalau Roh Kudus sudah mulai bicara dan orang itu mulai gelisah, saya ini kok kurang baik ini. Itu tandanya, saudara, sebetulnya itu anak Tuhan. Tuhan dealing dengan kamu berbeda-beda. Jadi identitas sejati dari setiap orang sebetulnya menentukan Tuhan sendiri. Bukan orang lain. Orang lain belum lihat ini. Nah, kalau sekarang strukturnya lebih baik sedikit, ya kan? Undifferentiate, intuitive. Sekarang yang ketiga, mulai mythical literal. Ini mulai dia betul tahu ngapain dia perlu menyembah Allah. Oleh karena apa? Ada maunya. Sehingga literal sama fuller ditambah dengan mythical. Myth. Itu artinya ada tingkah laku yang tidak biasa. Tapi tujuannya sebetulnya apa? Dia tahu dia menyembah Tuhan, dia ada untungnya. Jadi kenapa ke gereja? Ya aku nanti kalau sakit doa sama siapa? Aku kalau doa supaya dapat mantu yang baik, aku minta siapa? Aku doa bagaimana kalau usahaku supaya maju, minta sama siapa? Ya Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan ini sebetulnya masih dimanipulir oleh dia. Dia sebetulnya belum mau kenal Tuhan Yesus apa adanya. Cuma dia pengen, ya kan, punya pegangan kalau ada kesulitan minta siapa. Maka isi doanya semuanya permintaan. Ini orang level mythical literal. Nah, orang ini belum ada keinginan baca Alkitab. Alkitabnya kalau saya lihat di rumahmu, Alkitabmu itu masih baru lengket-lengket, gak dibuka-buka. Saudara. Nah, jadi orang-orang seperti ini, tapi dia tiap minggu datang gereja, dan tiap hari dia doa, cuma doanya itu mythical. Dia pikir, nanti kalau aku kena cancer, kena apa? Doa puasa dia, doa puasa, mythical. Supaya ngapain? Ya Tuhan so akhirnya bawa toh, akhirnya kasih saya. Begitu loh. Jadi saya bisa membujuk Tuhan itu dengan ucuran air mata, dengan kegiatan doa dan puasa. Supaya apa? Melunakkan hatinya Tuhan sehingga Tuhan nurutin kemauanku. Nah, dia sudah mau kenal Yesus atau belum? Sebetulnya pikirannya belum ada. Cuma orang-orang seperti ini banyak sekali, saudara, mythical literal. Jadi Tuhan dealing kepada setiap orang tidak sama. Cuma kalau dia imannya sudah mulai bertumbuh, nah sekarang bukan mythical literal lagi, dia mulai sintetik konvensional. Jadi orang ini juga mau ikut PA. Nah sekarang perhatikan, sehingga ngapain? Dia mengulang, wah ini gerejaku gereja reformasi, aku orang reform. Orang reform itu Calvinis, percaya tulip, ya kan? Total depravity, unlimited, unconditional, grace dan sebagainya. Saya percaya itu. Tapi kalau ditanya, masa kamu percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Iya percaya. Kenapa percaya? Itu ajaran gerejaku. Nah, jadi sebetulnya mensintesiskan ajaran gereja dengan dirinya sendiri. Kenapa kamu percaya 12 pengakuan iman? Ya habis itu yang diajarkan gerejaku. Jadi ini level sintetik konvensional. Orang ini sebetulnya belum betul-betul mencari Tuhan, belum betul-betul pengen kenal, tetapi jangan sudah mengatakan bahwa dia bukan orang yang punya identitas sejati sebagai orang Kristen. Tandanya apa? Jikalau mendengar yang seperti ini, saudara gelisah. Dan saudara mulai merasakan bahwa sebetulnya Tuhan ingin sesuatu yang lebih dari itu. Nah, di atas itu, mulai yang namanya individuatif reflective faith. Jadi orang ini adalah orang yang memang ingin tahu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Bagaimana aku bisa kenal engkau? Bagaimana aku tahu kalau doa ini percakapan dengan engkau sendiri? Engkau tidak pernah kelihatan. Nah, bagaimana aku tahu bahwa engkau ada? Bagaimana aku tahu bahwa engkau hidup? Dan engkau peduli, engkau mengerti. Dan engkau akan memberi sesuai dengan rencanamu yang kekal terhadap hidupku. Nah, mulai individuatif, reflektif, kita bicara mengenai identitas yang sejati. Baru nampak sekarang. Orang ini sekarang itu mulai nampak bahwa dirinya memang punya jati diri, bukan orang Muslim, bukan orang Hindu, bukan orang agama lain, atau orang Kristen saya. Oleh karena apa? Saya percaya sekali Allah yang menyatakan diri melalui Alkitab, ini Allah yang unik, ajaib, yang tidak dikenal oleh siapa saja. Kecuali melalui Alkitab. Dan aku ingin tahu, kenapa dia satu, tapi dia juga Bapa, Putra, dan Roh. Dan apa itu? Sebetulnya kenapa disebut Bapa? Kenapa disebut Roh? Kenapa disebut anak? Kenapa dia itu disebut sebagai anak padahal Allah tidak pernah punya anak? Allah tidak pernah punya ibu, tidak ada istrinya. Lalu apa itu anak? Lah dia ingin tahu. Oh, dia baca Alkitab, dia mendengarkan ceramah, dia mulai pikir. Akhirnya tahu, ini cuma bahasa antropomorfistik, bahasa manusia yang Allah pakai. Allah tidak pernah punya anak. Yang disebut anak itu adalah the first born out of God. Yang keluar pertama dari diri Allah. Disebut yang diperanakkan. Gitu ya. Yang keluar pertama itu apa? Firman. Pada saat Allah berfirman, jadilah langit bumi dengan segala isinya. Jadi firman itu disebut sebagai anak. Oleh karena the first born out of God. Dan firman itu sudah berbagai macam cara menyatakan dirinya siapa Allah. Akhirnya firman itu masuk dalam rahim Maria. Dan lahir menjadi bayi sama seperti kita. Tapi bayi yang seperti itu adalah Allahmu. Aneh sekali. Dan kemudian belajar merangkak, belajar jalan. Hanya dicatat umur 12 tahun. Tetapi anak 12 tahun itu bukan remaja biasa, itu adalah Allahmu. 12 tahun sampai 30 tahun kita tidak ada ceritanya oleh karena tidak ada yang istimewa daripada pemuda ini. Tetapi itu adalah Allahmu. Nanti 30 tahun mulai ini dan itu sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Nah, bagi orang yang individuatif reflektif, dia mulai menemukan jati dirinya si dalam kesadaran bahwa aku adalah orang yang memang mempercayai yang seperti ini. Dan aku ingin memberikan diriku diubah dan dituntun sesuai dengan apa yang Alkitab ini katakan. Tetapi sebelumnya, sebetulnya dia belum menyadari sungguh. Tetapi meskipun demikian, Lukas 12 tadi kan mengatakan, kepada yang diberi banyak, Tuhan akan menuntut banyak. Kepada yang diberi sedikit, Tuhan juga menuntut sedikit. Jadi, saudara, tetap kita mesti waspada. Jati diri, itu bukan fenomena luar yang bisa orang lain tahu. Jadi jangan saudara cuma tergantung kepada kesaksian orang mengatakan, aku lihat kemana-mana, tidak ada orang Kristen yang betul-betul baik. Nah, ini orang lain melihat fenomena yang kurang baik. Jangan terlalu saudara percaya bahwa jati diri Kristen tidak ada. Jati diri Kristen tetap ada. Oleh karena di dalam jutaan manusia, sepanjang sejarah, saudara akan lihat, sebetulnya tidak fair untuk mengatakan bahwa kemana-mana aku lihat orang-orang Kristen, gereja yang tidak beres. Waduh. Oleh karena realitanya satu dari kada 1 juta orang Kristen. You nanti akan lihat, ada orang-orang Kristen seperti Paulus, ada orang Kristen seperti Hudson Taylor, ada orang Kristen seperti missionary-missionary yang hebat-hebat seperti itu. Yang rela mati untuk Kristus. Yang jati dirinya jelas sekali. Sehingga jangan cuma melihat fenomena luar. Tetapi kita itu lihat apa yang menjadi standar yang Tuhan mau supaya kita itu percaya bahwa kita ini sudah disebut oleh Allah sebagai anak-anak-Nya. Nah, itu tergantung daripada setiap orang ternyata mempunyai keunikan respon yang beda-beda. Cuma pertanyaannya, bagaimana sekarang saudara tahu? Kalau di dalam kelemahan-kelemahan saudara tadi, saudara itu termasuk yang betul-betul sudah percaya. Nah, saudara, cerita daripada Petrus ini kan memberikan kepada kita sebetulnya pemahaman mengenai realita Bahwa hidup ini tidak bisa menggantungkan diri pada pikiran dan perasaan sendiri. Sehingga kalaupun sudah merasa mencintai Yesus, jati dirimu tidak dibangun oleh perasaan dan tekad saudara. Jati diri harus dibangun oleh anugerah daripada Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah menerima anugerah untuk percaya? Nah, saudara, di dalam film satu buku yang ditulis oleh Philip Yancey, sebetulnya dia menulis buku yang judulnya itu cukup bagus sekali, saudara, yaitu Reaching for the Invisible God. Nah, di dalam buku yang dia tuliskan itu, dia cerita itu, sebetulnya temanya aja, judul ini artinya kan bagaimana sih kita itu bisa menggapai Allah yang tidak kelihatan ini. Itu diceritakan mengenai banyak orang yang bergumul sekali, ingin sekali tahu dirinya betul-betul sudah kenal dan dikenal oleh Allah. Tapi bagaimana dia tahu? Ada orang-orang yang sampai meminta sinyal dari Tuhan. Tuhan tolong beri kepadaku sinyal dong, kalau engkau betul-betul ada. Ternyata tunggu sehari, dua hari, seminggu, sebulan, tidak ada sinyal apa-apa. Bagaimana aku bisa tahu? Nah, ini suatu masalah yang kita terus-menerus akan hadapi. Bagaimana saudara tahu kalau saudara itu betul-betul sudah dikenal dan sudah mengenal Allah? Saudara dari Soren Kierkegaard, sebetulnya itu ada beberapa buku yang bagus. Meskipun teologianya saya tidak selalu setuju. Tetapi dia mengatakan dalam salah satu bukunya itu kalimat yang baik sekali yang saya senang. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Allah itu tidak bisa dikenal. Lima senses kamu itu tidak bisa menyentuh dia. Allah tidak bisa dikenal. Coba saudara coba. Memakai lima indramu. You tidak akan bisa menyentuh apa-apa dari diri Allah. Allah tidak bisa dikenal. Tapi koma. Meskipun demikian. Allah bisa dialami. Nah, ini kalimat ini membuat saya itu mulai menemukan sebetulnya jawab daripada realita yang selama ini menjadi pergumulan orang Kristen sepanjang abad. Allah tidak bisa dikenal, tapi bisa dialami. Yaitu apa? Jikalau kamu di dalam jiwamu memiliki anugerah Tuhan yang Soren Kierkegaard sebut dengan ANGST, angst. Nah, angst itu apa? Angst itu adalah anxiety, kegelisahan batin. Kegelisahan bukan sekedar gelisah, tapi kegelisahan untuk pengen kenal. Nah, keinginan untuk kenal. Sehingga orang yang sudah mendapat anugerah seperti ini, tidak bisa diem. Terpaksa dia itu tidak bisa lari, dan dia itu ingin baca Alkitab. Kalau baca Alkitab, dia pengen tahu. Kalau pengen tahu, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga Alkitabnya orek-orekannya banyak. Dia selalu ingin tahu. Oleh karena apa? Ada angst, ada anxiety, ada kegelisahan dalam batinnya ini. Nah, mungkin pernah di dalam beberapa waktu yang lalu saya cerita mengenai seorang profesor yang dari Oxford yang terkenal yang namanya C.S. Lewis. C.S. Lewis itu sebetulnya seorang dah lahir dari keluarga Kristen, besar dalam keluarga Kristen. Tetapi pada masa remaja dia mengambil keputusan menjadi ateis. Dia kemudian menjadi ateis, tapi karena dia pintar sekali, di dalam literature, dalam history dan sebagainya, dia diangkat menjadi profesor dari Oxford University di Inggris. Dan dia ateis. Tapi pada suatu hari dia membaca buku yang ditulis oleh MacDonald. Nah, buku ini sebenarnya bukan buku mengenai teologi, saudara. Tetapi MacDonald ini orang Kristen. Dan di dalam buku ini dia mengutip beberapa ayat. Yaitu dari Efesus, dari Korintus. Dia kutip. Aneh sekali C.S. Lewis ini. Ketika dia membaca kutipan yang ada di footnote itu, kalau orang lain nggak dilewatin aja, dia kemudian terganggu. Dia mulai gelisah. Dia sampai nggak bisa tidur, karena nggak ngerti apa itu Efesus pasal 1 ayat sekian, nggak ngerti dia. Sampai nggak bisa tidur. Besok pagi dia bangun tidur, dia kemudian mengambil keputusan ngapain. Dia pergi ke toko buku Kristen. Mau beli apa? Beli Alkitab. Nah, ini pertama permulanya. Dia ada kehadiran angst, dia kemudian gelisah. Dia mencari, dia beli Alkitab, dia baca, dia ngecek dari Efesus pasal 1. Dia enggak ngerti apa itu. Tapi baca terus, karena enggak ngerti dia beli commentary. Dia kemudian mulai ngerti. Kemudian tiap hari dia baca. Dia baca ini, baca itu, terus baca. Semua seluruh pikirannya mulai diubah. Dia mulai berpikir secara Kristen. Anugerah Roh Kudus mulai hadir. Sehingga semua tulisannya sekarang itu mau menjelaskan siapa Allah yang ajaib ini. Siapa Yesus Kristus yang ajaib ini. Yang tadinya dia tidak percaya, tetapi dia mempunyai anugerah engs. Sehingga membuat dia kemudian mulai bisa mengerti. Dia percaya di dalam kesadaran, di dalam konsep-konsep. Sehingga jati dirinya sebagai umat Kristen mulai terbentuk nyata. Nah inilah sebetulnya makanya Petrus pada saat dia itu mulai tahu. Dia sebetulnya anak Tuhan sudah dapat pengurapan. Tapi bingung. Oleh karena apa? Oleh karena jatuh bangun terus di dalam dosa. Akhirnya dia mengatakan iman tidak cukup ternyata. Saya percaya pada Tuhan Yesus dan saya itu mau menjadi muridnya. Saya mencintai dia. Aku tidak cukup. Iman perlu ditambah dengan kebajikan. Apa itu? Yakobus pasal 4 yang pasal 2 juga mengatakan, jikalau iman tidak ada perbuatan, ya kosong. Ngapain? Jadi kamu itu harus menambah iman dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kamu itu jangan menahankan diri. Jikalau Tuhan menginginkan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, orang yang percaya itu mesti berani untuk melangkah. Tuhan sudah mengatakan, kamu jangan pacaran dengan orang non-Kristen. You jangan mencobai Tuhan dong. Nah, iman harus ada tindakan. Kamu anak Tuhan, jangan melangkai Tuhan. Saya akan menanamkan modal di kota Anu. Yakobus pasal 4 mengatakan begitu. Siapa kamu? Kamu mesti minta pimpinan Tuhan dulu. Sehingga ngapain? Sehingga nanti Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidupmu dalam bisnis, di dalam segala sesuatu. Jadi iman ditambah dengan perbuatan. Oleh karena Alkitab mengingatkan kepada kita. Iya toh? Iman tambah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kemudian Petrus menemukan iman tambah perbuatan tetap tidak cukup. Iman tambah perbuatan perlu sekali tambah dengan pengetahuan. Loh, jadi perlu supaya kita tahu. Oleh karena tidak semua perbuatan baik yang kita pikir baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, C.S. Lewis tadi sampai mengatakan kalimat seperti ini. Virtue which is unchecked is more dangerous than blatant evil. Kebaikan, tapi kalau tidak pernah dicek, bisa lebih berbahaya daripada kejahatan yang belak-belakan. It's more dangerous. Iya. Sehingga kita harus tahu di mana sebetulnya kebaikan yang Tuhan mau kita lakukan. Oleh karena itu, iman perlu ditambah dengan kebaikan. Kebaikan ditambah pengetahuan. Tapi iman, kebaikan, pengetahuan juga tidak cukup, dia mengatakan. Iman, kebaikan, pengetahuan perlu ditambah dengan penguasaan diri. Jadi pengetahuan yang banyak itu bisa bahaya. Saya pada suatu hari itu pergi ke suatu gereja yang besar. Saya lihat di buletinnya itu sampai kaget. Oleh karena apa? Gereja ini dalam satu minggu barangkali ada 4-5 kali ceramah, ada KKR, ada waduh. Hebat sekali ya. Saya pikir gereja ini adalah gereja yang diberkati dan gereja yang berkembang, gereja yang pasti sehat. Tapi begitu saya membaca bagian daripada 2 Petrus, saya tahu gereja seperti ini justru tidak beres, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan itu adalah benih yang kalau jatuh ke tanah perlu waktu. Waktu untuk pecah dulu, waktu untuk mulai keluar akarnya, waktu untuk keluar tunasnya. Ya, kalau enggak, benih yang bagus jatuh ke tanah nanti sudah sore dapat benih lagi yang bagus lagi. Besok dapat benih yang baru. Lusa dapat benih lagi yang bagus. Kapan bisa diberi kesempatan untuk tumbuh? Jadi pengetahuan yang baik, indah mengenai firman Tuhan, begitu terlalu banyak justru akan mematikan. Makanya iman ditambah dengan kebajikan, kebajikan ditambah pengetahuan, pengetahuan tambah penguasaan diri. Dan itu pun perlu ditambah lagi, ketekunan. Oleh karena apa? You mau mencoba seperti tadi, you tidak tahu bahwa sebetulnya satu orang yang sudah mulai mencintai firman Tuhan, seringkali addicted. Makanya Soren Kierkegaard lagi, itu mengatakan kalimat, ada 3 macam orang Kristen. Orang Kristen yang paling rendah adalah orang Kristen estetika. Orang Kristen lebih baik, orang Kristen etika. Orang Kristen yang paling baik, orang Kristen religius. Lalu dia mengatakan, orang Kristen paling rendah itu estetika. Contohnya pendeta-pendeta katanya. Waduh. Betul dia mengatakan begitu. Kenapa dia mengatakan begitu? Oleh karena pendeta-pendeta adalah kumpulan orang yang paling mencintai firman, merenung-renung siang malam, tapi tidak pernah melakukan. Jadi dia cuma menikmati toh. Nah, bisa menjadi addicted dan bahaya sekali. Firman yang seharusnya memberi kebebasan, sekarang menenggelamkan dia. Makanya Petrus mengingatkan, iman tidak cukup. Iman tambah kebajikan, tidak cukup. Iman tambah kebajikan, tambah pengetahuan, tidak cukup. Iman tambah kebajikan, pengetahuan, tambah apa penguasaan diri, tidak cukup. Tahu yang perlu lagi? Ketekunan. Ini pun tidak cukup. Oleh karena apa? Mau betul membangun identitas yang sejati. Petrus sangat sadar. Mematikan natur dosaku menurut firman Tuhan, ternyata itu merupakan proses yang panjang. Sehingga iman tambah pengetahuan terus, tambah lagi kesalehan. Itu pun masih tidak cukup, tambah lagi mengasihi akan saudara seiman. Baru kasih Kristus itu hadir di dalam hidupmu. Jadi satu pihak, saudara kita mengambil kesimpulan apa? Identitas sejati bukan orang luar yang lihat. Saudara dan saya bisa levelnya di bawah. Tidak apa-apa, karena apa? Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kondisi kita. Cuma, saudara jangan lalu berpikir karena aku bisa, aku memang lahir dari keluarga yang kurang baik, sehingga imanku itu iman yang seperti ini, Tuhan kan memaklumi. Tidak bisa begitu. Oleh karena apa? Tuhan memberi anugerah supaya gelisah, sehingga iman yang seperti itu seharusnya tidak mandek. Dan saudara ingin naik. Jadi identitas yang sejati orang Kristen, di mata Tuhan, saudara adalah anak Tuhan yang sejati, jikalau saudara meresponi akan dorongan Roh Kudus. Mulai gelisah, ingin maju, ingin memperbaiki. Sama seperti siapa? Petrus. Sehingga makin lama si aku ini enggak aku percayai lagi. Dan aku akan mulai melengkapi diriku, sehingga makin menjurus kepada apa yang Tuhan mau. Aku sedang dibentuk menjadi serupa dengan gambar Kristus Yesus. Satu pihak, kita juga boleh mengerti bahwa Tuhan tidak menuntut sama. Tetapi pihak yang lain, Tuhan menginginkan supaya identitas kita yang sejati. Betul-betul kita responi dan kita bangun dengan pertolongan dari Roh Kudus. Jadi saudara dan saya termasuk orang Kristen sejati atau tidak. Orang lain tidak tahu. Tetapi saudara sebetulnya tahu. Jikalau saudara mulai responsif. Kita tidak membiarkan membuat Roh Kudus itu menjadi pasif. Tapi saudara akan meresponi. Supaya hidup ini mulai ada tahapan-tahapan. Nah, mudah-mudahan sama seperti Petrus, kita juga makin serupa dengan gambar Kristus. Ya, Tuhan memberkati dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua lemah iman. Dan kami tahu orang lain kadang-kadang itu merasa kami bukan orang Kristen yang baik. Bahkan seringkali kami menjadi batu sandungan oleh karena kelemahan kami. Tetapi kami tahu Engkau Tuhan secara ajaib sedang menolong kami. Dan Engkau menuntun kami supaya kami memasuki proses sehingga identitas kami menjadi makin lama, makin menjadi nyata. Menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkatilah, biar kami semua betul-betul ingin mempunyai identitas seperti apa yang Tuhan mau. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.